وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، قال الإمام العز ابن عبد السلام في كتابه بداية الصول، قال رحمه الله: ومنها أن الله عز وجل عرض عليه مفاتيح كنوز الأرض وخيره بين أن يكون ملكا أو نبيا. عبدا، فاستشار جبريل عليه السلام فأشار إليه أن تواضع، فقال له نبيا عبدا، أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت دعوت الله وإذا شبعت شكرت الله. Dan dari keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperhadapkan kepada beliau kunci dari perbendaharaan bumi, kunci daripada perbendaharaan bumi, dari suatu yang tentunya tidak diperoleh begitu saja, tetapi suatu yang sangat besar. Dan ini merupakan anugerah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada menawarkan kepada beliau, aradu alaihi, menawarkan kepada beliau kunci perbendaharaan bumi ini. Wa khayyarahu, dan Allah pun meminta beliau untuk memilih baina ayyakuna malikan, memilih antara beliau dijadikan seorang raja yang memiliki perbendaharaan permukaan bumi tersebut, atau memiliki perbendaharaan kekayaan di muka bumi tersebut, ataupun beliau memilih sebagai seorang nabi dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Fastasyara Jibril, maka beliau pun meminta pandangan Jibril. Fastasyara Jibril alaihissalam, beliau meminta pandangan Jibril alaihissalam. Maka Jibril pun mengisyarahkan agar beliau agar bertawadhu. Fa asyara ilaihi, maka beliau pun mengatakan kepada Allah, faqala lahu nabiyan abdan, saya memilih ya Allah sebagai seorang nabi dan sebagai hamba Allah. Kalaupun aku lapar sehari, di hari yang lainnya aku kenyang, maka apabila saya lapar, saya meminta kepada Allah. Dan apabila saya kenyang, saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari keterangan ini, membimbing kita semua, tentunya, dari keutamaan beliau adalah, beliau seorang nabi yang dan rasul yang sangat tawadhu. Dengan tawaran yang langsung Allah menawarkannya, dengan perbendaharaan bumi, dengan kekayaannya dan isinya untuk beliau sebagai penguasa di permukaan bumi tersebut, atau sebagai seorang nabi yang sekedar dia nabi dan hamba, tidak memiliki perbendaharaan, tidak memiliki kekuasaan sebagaimana seorang raja, maka beliau, dan inilah sifat beliau, sifat yang utama, sifat yang mulia, bahkan sebelum beliau diangkat sebagai nabi, terlebih lagi ketika beliau diangkat sebagai nabi dan rasul, beliau tawadhu. Beliau dari orang yang sangat tawadhu, yaitu beliau memilih sebagai seorang nabi dan hamba semata-mata, sehingga didapati keadaan beliau sebagaimana yang ma'ruf, terkadang beliau didapati kelaparan dan sampai mencari makan untuk menahan rasa lapar tersebut. Tidak mengemis, tetapi mencari di rumah beliau, rumah istri beliau. Dalam keadaan beliau adalah seorang nabi dan rasul yang dicintai, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah ditawarkan kerajaan di permukaan bumi ini dan perbendaharaannya. Tapi beliau memilih dengan pilihan yang telah kita dengarkan, maka didapati beliau pun dalam keadaan beliau didapati satu waktu lapar, kelaparan, dan di dalam satu waktu lain beliau didapati terpenuhi makannya, atau dengan kata lain tidak lapar, tercukupi. Tetapi apabila beliau sampai kekurangan dan kelaparan, beliau bersandar kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Karena itulah yang pantas beliau lakukan sebagai hamba kepada Allah, Zat yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha memiliki segalanya. Sehingga beliau tidak berkeluh kesah kesana kemari. Beliau tidak pula pernah bersedih dengan kelaparan yang ada. Beliau selalu meminta kepada Allah, bersandar kepada Allah. Di sini juga ada bimbingan yang baik bagi kita semua, bagaimana seharusnya kita ketika mendapatkan keadaan yang seperti itu, hanya bersandar kepada Allah. Dalam keadaan beliau adalah seorang nabi, dan nabi lebih berat ujian dan cobaannya daripada manusia yang lainnya, tapi beliau bersandar selalu kepada Allah. Demikian kita ketika kita diuji yang tidak seberat ujian para nabi itu, maka sepantasnya dan lebih pantas kita bersandar kepada Allah. Dan apabila beliau tercukupi, dalam arti kata lain beliau tidak didapatkan, beliau tidak mendapatkan kelaparan, tercukupi dalam keadaan kenyang. Beliau tidak juga melupakan Allah. Beliau selalu bersyukur kepada Allah akan nikmat yang Allah berikan berupa nikmat kenyang tercukupi, sehingga beliau lapar dan kenyang tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sifat yang juga seharusnya kita ikuti, kita contohi dari beliau. Tetapi titik tekan di sini, beliau lebih memilih menjadi seorang yang bertawadhu. Menjadi seorang yang bertawadhu. Beliau lebih memilih untuk menjadi nabi dan sekedar sebagai hamba biasa. Kalaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menawarkan dengan tawaran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tentunya bermain dengan penawarannya. Apa yang Allah tawarkan benar dan akan Allah berikan kalau hambanya menyambut dan hambanya memilihnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau lebih memilih dari tawaran hanya sebagai seorang nabi dan hamba Allah. Ini tentunya dari keinginan beliau dan dengan apa yang beliau musyawarahkan dengan Jibril, agar beliau bertawadhu, antawadhu, yaitu agar beliau antawadhu untuk bertawadhu. Jadi antawadhu untuk bertawadhu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian yang kita dapati juga bimbingan yang baik di sini, seorang seberapapun tingkat keutamaannya dan kemuliaannya, seberapapun kadarnya, posisinya dengan posisi yang besar dan mulia, tentunya yang paling baik keadaannya ketika dia mendapatkan satu masalah atau dia ingin menyelesaikan satu masalah, dia bermusyawarah dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang memiliki akal, memiliki pandangan. Karena yang seperti itu akan meluruskan dan memperbaiki keadaannya, masalahnya. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukan beliau sebagai nabi dan rasul, kedudukan yang mulia melebihi Jibril. Jadi kedudukan beliau ini melebihi Jibril. Tapi beliau meminta kepada Jibril pandangan, dan Jibril pun memberikan pandangan yang lurus, yang benar, sebagaimana yang beliau inginkan, yaitu menjadi seorang nabi saja dan seorang hamba biasa. Dengan ini menunjukkan bahwa bermusyawarah dalam masalah-masalah untuk mencari jalan keluar dari masalah-masalah, seberapapun kadar seseorang, tentunya dia butuh untuk bermusyawarah dengan orang-orang yang bijaksana orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang memiliki pandangan atau tentunya memiliki agama. Wallahu a'lam bisawab. Inilah keutamaan beliau bertawadhu. Inilah keutamaan beliau tidak berbangga diri dan tidak mengangkat posisi beliau, kalaupun beliau mendapat tawaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beliau memilih dengan tawaran yang ada, yang lebih menenangkan dan menyamankan diri beliau, dan tentunya mengajarkan kepada umatnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian dari beberapa faedah yang telah kita dengarkan tadi, pelajaran yang besar, selalu bersandar kepada Allah, selalu meminta kepada Allah untuk bertawadhu, untuk bermusyawarah. Kalau kita mengikuti bimbingan beliau tersebut, kita berarti umatnya yang pantas mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, selama kita bertauhid, selama kita berpegang dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam keterangan yang beliau bawakan berkaitan dengan pendalilan, yaitu apabila saya lapar, maka, atau saya lapar sehari, saya kenyang sehari, keadaan saya demikian. Dan kalau saya lapar, saya meminta kepada Allah. Dan kalau saya kenyang, saya bersyukur kepada Allah. Di sini diterangkan riwayat-riwayatnya oleh Al-Imam Al-Albani. Namun, nampak bagi beliau dari beberapa jalan lemahnya riwayat. Tetapi, keterangan yang seperti ini telah didukung dengan keterangan-keterangan yang umum dari nas dan juga diketahui dari keadaan beliau secara langsung. Yaitu beliau selalu bersandar kepada Nabi, dan keadaannya tadi sudah kita katakan, karena beliau memilih sebagai Nabi, didapatkan beliau dalam keadaan lapar. Didapatkan beliau dalam keadaan lapar satu waktu dan dalam keadaan kenyang, yaitu terpenuhi. Tentunya ini menunjukkan berbeda kalau dia adalah seorang raja. Yang namanya raja tidak pernah kelaparan, selalu terpenuhi kebutuhannya. Dan juga raja yang tidak sekedar raja, tapi diberikan kunci perbendaharaan bumi, artinya tidak pernah didapatkan padanya kekurangan. Allah mencukupinya dengan kecukupan. Tetapi karena beliau memilih Nabi dan Rasul, maka didapati keadaan beliau seperti yang disebutkan, miskin, kelaparan, dan bersamanya dari para sahabat-sahabat yang fuqara, yang masakin. Suatu waktu berkumpul mereka, Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, demikian Utsman, dalam keadaan mereka lapar. Padahal mereka adalah orang-orang yang utama semuanya, tentunya dengan pimpinannya yaitu Rasulullah SAW. Tetapi ini menunjukkan sebagaimana riwayat yang umum beliau demikian. Adapun riwayat yang pertama, agar bertawadhu ketika ditawarkan oleh Allah dan diberikan pilihan, riwayat ini benar. Riwayat ini sahih. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Dengan keterangan ini mudah-mudahan memberikan manfaat yang banyak kepada kita semuanya. Sehingga memberikan bimbingan yang baik. Tersisa bagi kita, maaf, satu jumlah. Qasada sallallahu alaihi wasallam ayyakuna masygulan billah fi tawari asyidda warraha wa ni'mah wal bala. Yaitu keadaan tadi, beliau meminta agar supaya sebagai nabi saja dan hamba biasa, ayyakuna masygulan billah, agar beliau betul-betul tersibukkan hanya ibadah kepada Allah di dalam dua kondisi. Kondisi syiddah, kondisi yang beliau mendapatkan kesempitan, keberatan, dan ar-raha dalam kondisi beliau mendapatkan kelapangan. Beliau terus beribadah kepada Allah. Demikian ketika beliau mendapatkan ni'mat, wan ni'ma wal bala. Demikian pula ketika beliau mendapatkan ni'mat dan bala. Dengan kondisi-kondisi ini, beliau senantiasa selalu tersibukkan kepada Allah, tersibukkan beribadah kepada Allah. Yang ini beliau bisa dapatkan sebagai seorang nabi dan hamba daripada kondisi sebagai seorang raja. Walaupun tentunya ketika Allah memberikan pilihan antara raja dan nabi, tentunya semuanya adalah pilihan yang menunjukkan kemaslahatan dan kebaikan bagi Rasulullah. Karena telah ada seorang raja yang seorang nabi yang dijadikan raja. Telah ada. Seperti diantaranya Sulaiman alaihissalam. Dan Sulaiman pun juga dikenal sebagai hamba yang soleh, sebagai seorang nabi yang soleh. Dalam kondisi beliau adalah raja yang memiliki kunci perbendaharaan dunia pada waktu itu, pada zaman beliau. Yang artinya kalau beliau sudah ditunjuk sebagai nabi, Allah akan menjaga dan membimbing. Cuman menjadi nabi dan hamba yang biasa ini lebih menunjukkan penyandaran dan hajat yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala nantinya. Karena seorang apabila keadaannya terpenuhi dengan nikmat, bisa saja kondisi tersebut terlupakan atau melupakan Allah. Beda dengan kondisi seorang yang miskin, terjepit, dan penuh beban. Dia akan selalu bersandar dan akan selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang beliau pilih. Dan apa yang beliau pilih adalah pilihan yang utama tentunya. Karena itu beliau dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita katakan tadi dari sebagai bentuk pelajaran, kita mengikuti beliau, mencontohi beliau dengan keadaan yang kita dapatkan mungkin tidak separah dan tidak seberat beliau dari kekurangan. Tetapi beliau tidak pernah berkeluh kesah dan tidak pernah merasa kurang. Beliau selalu percaya sepenuhnya dengan bersandar kepada Allah. Dan Allah lah sebaik-baik yang memberikan dan memenuhi kebutuhan hamba-hambanya. Dan dengan demikian menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan keterangan ini bermanfaat. Dan saya ingatkan diri saya dan kita semuanya, di hari-hari yang mulia ini, di malam-malam yang mulia ini, tentunya amalan kita dari amalan-amalan kebaikan, kita dimotivasi dan kita didorong, dihasung untuk berlomba, bersegera, sehingga hari-hari yang baik ini, yang berjalan tanpa terasa kita berada sekarang di malam yang ke-20. Tersisa bagi kita 10 hari ke depan. Tentunya 10 hari ini bukanlah hari yang panjang. Bukan hari yang lama. Terbukti 20 hari telah kita lewati. Atau terbukti sebagian besar hari-hari Ramadan telah kita lewati. 2/3 kita lewati, tinggal 1/3 dari bulan tersebut. Tidak terasa. Karena itu, yang kita pahami bulan ini tidak akan berlama-lama bersama kita. Dia adalah tamu yang mulia dan akan kembali atau pergi, meninggalkan kita. Maka kita pun tentunya sebagai seorang hamba yang menyadari bulan ini akan pergi, merupakan anugerah dan taufik dari Allah agar kita betul-betul bersungguh-sungguh menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya di dalam beramal, di dalam melakukan perbuatan-perbuatan atau amal-amal saleh, apa saja, besar bahkan mungkin yang paling ringan. Dalam kondisi kita sekarang tentunya juga mendapatkan keadaan di dunia ini lagi bersebarnya pandemi COVID. Tetapi tidak menjadi alasan untuk kita tidak beribadah dan tidak beramal. Bahkan kita gunakan untuk beramal hanya saja karena ini adalah pandemi, tentunya suatu yang menyebar, suatu yang tidak diketahui penyebarannya, bisa menyebar begitu saja secara umum, secara merata. Maka kita juga dituntut, dibimbing oleh agama untuk juga fokus menjaga kesehatan kita. Karena menjaga kesehatan adalah nikmat yang besar yang kita dihasung dan dibimbing dalam agama ini. Karena nanti dengan nikmat sehat ini kita gunakan untuk beribadah yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda apabila hamba terjatuh sakit, segala ibadahnya terpotong, segala amalannya terpotong dan terkurangi. Maka menjaga kesehatan dengan bisa beribadah full dengan lebih baik, itu lebih diutamakan daripada kita membiarkan diri kita sakit. Dengan keadaan seperti ini, kita juga fokus sebagaimana sudah kita tekankan untuk menjaga kesehatan kita. Hari-hari yang baik kita beribadah. Tetapi ketika dibutuhkan badan kita untuk beristirahat dalam rangka menjaga kesehatan, di keadaan di saat pandemi ini, maka kita jangan menyelisihi bimbingan yang benar. dengan tidak mempedulikan menjaga kesehatan kita sehingga akhirnya pun kita terjatuh sakit. Dan dengan terjatuh sakit tentunya bisa saja berbagai macam bentuk musibah terjadi. Wallahul musta'an. Wa nas'alullah salamata wal afiyah. Karena itu jagalah kesehatan, tegakkanlah ibadah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan dengan kesungguhan, kalaupun itu sedikit, sebagaimana telah diterangkan kemarin, amalnya sedikit tapi diterima dan mendapatkan ajar yang banyak di sisi Allah. Kita berharap demikian. Kita adalah umatnya beliau yang disebutkan dengan keutamaan tersebut. Maka kita berharap dengan keadaan kondisi ini Allah tahu keadaan kita, mengerti bagaimana beban kita. Mudah-mudahan dengan amal yang sedikit dicatat oleh Allah, sebagaimana kita beribadah di bulan-bulan Ramadan yang sebelumnya dengan ibadah yang besar, ibadah yang banyak, ibadah yang tidak seperti kita lakukan sekarang ini dengan adanya pandemi COVID ini. Mudah-mudahan tercatat bahkan berkali lipat gandanya. Semuanya tentunya dengan berjalan di atas bimbingan syariat, bukan wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang mungkin kita berharap dia memberikan taufik. Ini yang bisa saya sampaikan dari pertemuan di malam ini. Wabillahi taufik wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.